Senja jingga di pantai. Perbatasan senja, matahari tersenyum mengisi hari indah. Tenggelam bersama nyanyian alam, sambut malam, angin laut membelai. Duduk santai di bakar sebotol minuman, denting suara gitar diiringi nyanyian asik terdengar. Senja jingga di pantai, debu rombak hempaskan kebosanan. Tinggal di pantai, lupakan kemunafikan kota. Senja jingga di pantai, ada cinta yang bersemi di sini. Jingga di pantai.